بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صاحب الفضيلة سدارة إمام، صاحب الفضيلة سدارة ويبي سأشابودين، صاحب الفضيلة توان إمام مسجد دائرة سبران براي وطارة، صاحب الفضيلة أستاذ أكمل banyak. Jadi kalau Arab dia pukul semua sekali dia kata ashabul fadilah. Ramai, plural, plural. Malam ni kalau usah-usah plural. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum yaqul kullu hasanatin bi ashri amsalha إلى سبعمائة ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به، الصوم جنة، الصوم جنة من النار، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أو كما قال. حديث صحيح رواية إمام الترمذي. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhan kamu ada berfirman, kullu hasanatin bi ashri amsalha ila sab'i mi'ati dha'f. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap satu perbuatan baik akan dibalas dengan 10 pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Nabi kata Allah ada berfirman, tiap-tiap satu benda baik kita buat, pahala dia 10. Bahkan kadang-kadang ada benda baik yang kita buat itu ila sab'i mi'ati dha'f, membawa kepada 700 pahala. Dia bagi range. Perbuatan baik yang kita buat tu minimum Tuhan bagi 10, dia boleh pi sampai 700 pahala. Wasawmu li, Tuhan kata tapi berbeza dengan puasa. Puasa itu untuk aku, Tuhan kata. Wa ana ajzi bih, aku balas pahala puasa. Sampai setakat tu Imam Nawawi rahimahullahu taala dia beritahu. Kata Imam Nawawi, pasal apa yang Tuhan kata puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bih, dan pasal apa Tuhan kata aku akan balas sendiri pahala puasa? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, itu menunjukkan besarnya pahala puasa. Maknanya lebih besar daripada sab'umi'ah, lebih besar daripada 700 pahala. Perbuatan daripada 10 pahala sampai 700 pahala itu Tuhan tak masuk campur. Tuhan bagi, tapi dia tak sebut kata dia nak bagi special. Tapi untuk puasa, Tuhan kata wasawmu li. Tapi puasa itu untuk aku. Pasal apa? Imam Nawawi kata, pasal apa Tuhan kata puasa itu untuk aku? Awak semayang bukan untuk Tuhan. Haji bukan untuk Tuhan. Zakat bukan untuk Tuhan. Kita baca Quran bukan untuk Tuhan. Imam Nawawi kata, semua hak kita buat ni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeza dengan puasa. Kerana puasa adalah satu ibadat yang ikhlas manusia buat. Pasal puasa adalah satu ibadat yang mata tengok tak nampak. Orang semayang tengok nampak. Orang pi Mekah buat umrah buat haji tengok nampak. Orang baca Quran tengok nampak. Orang bagi sedekah tengok nampak. Puasa tak nampak. Orang puasa dengan orang tak puasa tengok tak nampak. Maka puasa itu Tuhan kata wasawmu li, puasa itu untuk aku. Orang yang puasa ni ikhlas. Semayang belum tentu ikhlas, boleh ingat nak tunjuk ke orang, pasal orang nampak. kita pergi umrah, kita pergi buat umrah, kita pergi buat haji, boleh jadi ada lintasan dalam hati kita nak tunjuk ke orang, pasal orang nampak. Kita sedekah, boleh jadi tak ikhlas, pasal apa? Sedekah orang nampak. Tapi puasa, Allah je tahu kata kita puasa. Maka ibadat puasa itu, Tuhan kata, wasawmu li, puasa itu untuk aku, Tuhan kata. Manusia yang pilih untuk nak puasa, dia ikhlas kerana Allah. Bukan nak tunjuk ke orang. Orang pun tak tahu kata dia puasa. Wa ana ajzi bih. Maka kerana itu, Tuhan kata, aku yang akan balas pahala dia. Kata Imam Nawawi, pahala puasa yang ikhlas itu, Allah balas lebih daripada 700 pahala. Wasawmu junnatun minan nar. Nabi SAW kata puasa itu dia menjadi perisai, menjadi dinding daripada api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sedang tak sedang kita dah duduk dalam bulan puasa. Bulan puasa satu bulan yang disebut di dalam banyak hadis sebagai satu bulan yang berkat. Nabi ketika bagi khutbah pada akhir Syaban, Nabi kata, ayyuhan nas, innahu qad azallakum syahrun azimun mubarak. Nabi kata, sesungguhnya akan menaungi kamu semua satu bulan yang azim, mubarak. Satu bulan yang besar dan penuh berkat. Ini puasa. Bulan Ramadan, bulan puasa ini adalah bulan yang besar di sisi Allah. Besar pahala dijanjikan kepada orang yang beribadat di dalamnya. Bahkan dia satu bulan yang mubarak, bulan yang penuh berkat. Besarnya bulan puasa ni sehingga Nabi SAW kata, waja'ala qiyama laylihi tatawwu'an, dijadikan ibadat pada malamnya satu ibadat khusus dan sunat di sisi Allah. Tarawih ni kalau tuan-tuan rajin nak buat, bulan Syawal pun Tuhan tak terima. Tarawih ni bulan Ramadan saja. Satu ibadat yang Allah anugerahkan khusus kepada manusia untuk bulan puasa saja, bulan Ramadan saja. Kita rajin di bulan lain, kita buat pun tak mau. Dia mau tarawih ini dalam bulan Ramadan. Bahkan Nabi kata, faman tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwa. Siapa buat satu benda sunat dalam bulan Ramadan, pahala macam dia buat satu benda fardu. Ini yang kata special bulan Ramadan. Bulan lain tak ada. Bulan Ramadan ni saja, siapa buat satu benda sunat, semayang Ba'diyah Aisyah dua rakaat, satu benda sunat dia buat, pahala macam dia buat semayang fardu. Bahkan Nabi SAW kata, وَمَنْ أَدَّ فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّ سَبْعِينَ فَرِيضَةً fima siwa. Siapa buat satu benda fardu dalam bulan Ramadan, pahala macam 70 benda fardu dia buat di bulan lain. Istimewa bulan Ramadan ini kalau kita tengok dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW banyak sekali. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sahlan, daripada Sahl bin Sa'din, daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata dia Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inna fil jannah lababan yud'a ar-rayyan yud'a lahu as-sa'imun faman kana min as-sa'imin dakhala wa man dakhalahu lam yazma' abada, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, sesungguhnya dalam syurga itu ada satu pintu. Dipanggil pintu itu dengan nama Ar-Rayyan. Nama surau ni. Ni surau kita ni surau puasa rupanya. Dinamakan salah satu daripada pintu syurga itu dengan nama Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ni makna apa tuan-tuan? Kita kena tanya pengusi surau. Apa dia pengusi surau ni, dia mesti kena tahu makna dia. Ar-Rayyan makna dia apa? Penghilang dahaga. Kita duk tahu Ar-Rayyan ini nama pintu syurga saja. Tapi apa makna tu perkataan Ar-Rayyan itu? Ar-Rayyan, tuan-tuan pernah dengar. Orang pergi buat haji. 9 Zulhijjah itu bermula haji di Arafah. Satu hari sebelum bermulanya wukuf di Arafah itu hari 8. Hari 8 Zulhijjah itu dia panggil hari Tarwiyah. Apa makna tarwiyah? Tarwiyah ni rayan ni. Itu makna dia. Makna dia apa? Tarwiyah ni makna hari unta nak hilang dahaga. Tarwiyah tu makna bagi unta minum. Nabi nak pergi buat haji 9 hari bulan di Arafah. Nabi start dengan di Mina. 8 hari bulan di Mina itu dipanggil hari tarwiyah. Kita duduk dengar hari tarwiyah. Tarwiyah apa dia tarwiyah ni? Daripada root word, daripada kata dasar dia, arwa. Makna dia hilang dahaga. Tarwiyah maknanya unta tu diberi minum air untuk dia nak start sekejap lagi. Dia pi di Arafah, dia patah balik mai Muzdalifah, kemudian dia nak mai ke Mina sampai selesai dia nak balik semula ke Mekah. Maka sebelum bermulanya ibadat haji yang penuh cabaran ini, unta diberi minum pada hari 8. Hari 8 itu dipanggil hari tarwiyah, hari unta hilang dahaga. Maka ar-rayyan makna dia ialah penghilang dahaga. Syurga ada banyak pintu. Dalam hadis cerita banyak nama pintu syurga. Dia ada babu salah. Dia ada babu sadaqah. Dia ada babu zakah. Dia ada babul hajj. Dia ada macam babul jihad. Dia macam-macam. Dalam hadis Bukhari, dia cerita Nabi SAW habang. Nabi kata syurga itu ada banyak pintu. Tiap-tiap pintu dia panggil orang dia. Siapa yang di atas dunia, dia ni kaki semayang. Dia semayang sunat, dia tak lepas, fardu memang dia tak tinggal. Dia ni kaki semayang. Dia cari ada semayang apa, dia buat, dia buat, dia buat, dia buat. Dia boleh bangkit pukul 2, pukul 3 pagi, dia semayang raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain. Sampai nak masuk subuh, summa autar. Dia witir satu. Orang hak jenis macam ni, bila pergi syurga esok, pintu solat panggil dia. Orang yang mati syahid dalam perang sabilillah, babul jihad panggil dia. Orang yang di atas dunia ni, dia very generous. Dia suka sedekah. Tangan dia ni suka tolong orang. Suka bagi bantuan dekat orang. Babu sadaqah panggil dia. Orang yang di atas dunia ni, tiap-tiap tahun buat umrah. Babul umrah panggil dia. Bila Nabi cerita macam tu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia tanya Nabi. Dia kata, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Abu Bakar tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada tak ada orang yang semua pintu panggil dia? Abu Bakar, dia eager to know. Ada tak ada satu orang yang special di atas dunia ni? Yang di hari akhirat esok semua. Dia kata, al-abwab kulliha. Pintu-pintu semua panggil dia. Ada tak ada orang macam tu? Qala Nabi, na'am. Nabi kata ada. Nabi kata, wa arju an takuna minhum. Nabi kata, aku harap engkau, wahai Abu Bakar, seorang daripadanya. Makna Abu Bakar ni dia syumun. Semua benda baik, apa yang Quran suruh, apa yang Nabi habang, semua dia buat. Pintu syurga semua nak panggil Abu Bakar masuk ikut mereka. Balik kita kepada hadis daripada Sahal bin Sa'ad tadi. Dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata, inna fil jannah lababan. Di dalam syurga itu ada satu pintu, yud'a ar-rayyan. Dipanggil pintu itu dengan nama pintu ar-rayyan. Pintu penghilang dahaga. Baik. Yud'a lahus sa'imun. Nabi kata pintu tu dia akan panggil orang yang puasa masa di atas dunia. Tak kira dia puasa apa. Puasa fardu dia buat semua. Dia tambah dengan puasa sunat sikit sebanyak dan sebagainya. Pintu ni nanti panggil dia. Faman kana minas sa'imin dakhalah. Nabi kata siapa yang di atas dunia dia daripada kalangan orang-orang yang puasa. Dakhalah. Dia masuk pintu tu. Wa man dakhalahu lam yazma' abadah. Nabi kata satu aku nak beritahu. Siapa masuk melalui pintu ar-rayyan itu, dia tidak akan dahaga selama-lama. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah puasa ibadat yang kita sedang lalui, yang sedang kita jalani pada hari ini. Buatlah puasa ini dengan cara yang terbaik. Sebelum kita nak buat satu-satu ibadat, biarlah kita ni jelas. Biarlah kita ni nampak clear tentang ibadat yang kita nak buat ni. Jangan sampai kita ni pergi buat satu ibadat dalam keadaan teraba-raba. Macam orang duduk dalam gelap, tak tahu pintu tang mana, tak tahu tingkap tang mana. Satu bab kita sentuh secara khusus tentang puasa. Tajuk ni patut baca malam mula hari tu ni. Daripada Hafsah radhiyallahu anha. Dia kata anin Nabi SAW qal. Nabi kata, man lam yujmi'i siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Atau kama qal hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi kata barang siapa yang tak berniat malam untuk puasa Ramadan sehinggalah menjelang fajar, terlupa, tak niat. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi ramadhan. Terlupa. Seronok apa aku tak tahu. Terlupa. Tertutup pagi aja. Lagu duk confuse. Eh, niat tak tahu semalam. Macam ni punya kes jadi. Nabi kata, man lam yujmi'i siyam. Barang siapa yang tidak menghimpunkan niat pada waktu, pada qabla al-fajri, sebelum fajar. Masa kita nak berniat ni, mula daripada bila tuan-tuan? Masuk waktu maghrib, buka puasa. Dah boleh dah niat. Imam Syafi'i kata, kalau terawai niat satu second sebelum masuk waktu maghrib, niat tu tak sah. Dia start kira on the dot. Masuk waktu maghrib, kita dah boleh niat. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalau niat tu teringat masa tengah semayang terawih, sah, dia kata. Kalau niat tu teringat masa tengah semayang maghrib, sah. Kadang-kadang kita kan, kita ni semayang bukan tekat teringat niat puasa. Teringat nak buka puasa esok, nak beli apa pun ingat dah. Kan? Jadi masa tengah duduk semayang tu, tengah duduk semayang tu teringat. Niat puasa saja, aku puasa esok hari pun. Sah, kata Imam Syafi'i. Dengan syarat apa? Jatuh niat itu, dia kata, jangan sebelum maghrib. Masuk maghrib bolehlah. Dan sehinggalah sebelum fajar. Tempoh masa tu teringat bila pun tak apa. Satu orang tanya, kalau saya teringat masa tengah duk qadha hajat dalam jamban, macam mana? Sah niat tu. Sah. Niat ni apa dia? Teringat dalam hati. Itu niat. Yang nawaitu sawma ghadin an adai, itu lafaz. Itu sebab kita start malam esok tu imam, bila habis semua, lepas doa saja sebut ramai-ramai. Nawaitu sawma ghadin, bagi semua orang ikut supaya kita terlepas daripada kemungkinan nanti jadi kelangkabut ni. Baik. Jadi Nabi sebut, Nabi SAW sebut, man lam yujmi'i siyam qabla al-fajri. Barang siapa yang tidak boleh menghimpunkan niat puasa, maksudnya puasa fardu, sebelum daripada fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya apa? Kalau dia puasa, puasa itu tak kira. Maksud dia apa? Maksudnya kalau begitu dia kata, aku boleh makan, tak boleh makan. Tak boleh makan sehinggalah masuk waktu buka puasa. Tak boleh makan. Tapi tak makan tapi kira tak puasa. Dia jadi macam tu. Nah, ini benda kita kena jelas. Baik. So kesimpulan hukum daripada hadis tu. Dia kata yang pertama ialah niat adalah wajib. Niat adalah wajib. Mesti kena ada lintasan dalam hati tentang ibadat yang kita nak buat. Yang kedua kesimpulan daripada hadis tu ialah dia kata bagi puasa wajib. Seperti puasa Ramadan, ataupun seperti puasa qada, ataupun seperti puasa kafarah, ataupun seperti puasa nazar. Ini semua puasa wajib. Niat mesti waktu malam. Tidak boleh siang. Bagi puasa-puasa wajib, seperti puasa Ramadan, puasa qada, orang perempuan nak qada puasa pun, dia kena niat malam. Kadang-kadang ada juga dia tanya lelaki dah. Dia kata, abang lah, nak buat puasa qada kan ni. Tapi semalam tak niat, tak apa ke abang? Dia tanya pun, lelaki pun jenis kepiah longgang juga. Jenis kepiah longgang. Lelaki kata apa? Tak apa, Tuhan tahu lah, tak apa. Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Pasal puasa qada itu wajib. Mesti jatuh niatnya pada waktu malam. Sebelum fajar. Serupa juga dengan puasa nazar. Kita nazar. Kata kita nak puasa, kalau macam ni punya perkara jadi. Tiba-tiba jadi perkara tu. Kita nak puasa nazar. Puasa nazar, niat dia mesti malam. Itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, dia kata bagi puasa sunat, harus berniat sesudah subuh. Dengan syarat sebelum zuhur. Bagi orang nak puasa sunat. Puasa sunat Isnin, sunat Hari Khamis, puasa sunat Arafah, puasa apa Taswa'a, nak puasa Ashura, 10 Muharram, 9 Muharram, ataupun dia nak buat puasa Ayyamul Bid, hari 13, 14 dan 15, pertengahan bulan Hijrah. Ini semua boleh niat siang. Dah sampai pukul 10 dah, tapi dengan syarat tak buat benda yang membatalkan puasa lagi. Tak makan, tak minum, tak jangan kena roti canai, roti telur, apa semua. Lipat dah cantik-cantik, baru puasa. Bila hari ni kata, tak boleh. Gitu. Dengan syarat belum buat perkara yang membatalkan puasa. Duk elok lagi apa kan? Pukul 10, 10, 10, 11. Tak makan lagi sampai elok ni. Puasa lah. Puasa sunat. Boleh. Pasal apa? Pasal puasa itu puasa sunat. Kesimpulan yang keempat, dia kata bagi Imam Asy-Syafi'i, ini mazhab Syafi'i, wajib niat pada tiap-tiap malam. Tak boleh niat sekali harung di awal bulan. Macam kita puasa Ramadan ni. Niat malam satu Ramadan kan. Niat dah. Saja ku puasa sebulan bulan Ramadan ni. Fardu atas ku kerana Allah Ta'ala. Imam Syafi'i kata tak boleh. Baik, siapa yang kata boleh? Ini benda khilaf. Siapa yang kata boleh? Imam Malik. Imam Mazhab Maliki. Imam Malik kata boleh. Kita niat siap-siap puasa sebulan. Lepas itu, kalaulah berlaku lupa pada hari-hari yang 30 hari, yang 29 hari itu, maka niat sebulan itu boleh cover kelupaan kita itu. Itu pendapat Imam Malik. Dia ada hujah dia. Imam Malik hujah macam tu, dia kata apa? Dia kata pasal dalam ibadat lain pun kita niat sekali aja. Ini hujah Imam Malik. Imam Malik kata kita nak buat haji. Kita niat buat haji bila? No, masa di miqat no, kita niat. Bagi orang yang nak buat haji ifrat, dia dah niat dah. Nawaitul hajja wal umrata. Dah niat dah. Niat pakai sekali itu aja. Lepas tu dia tawaf, dia sa'i, dia pi wukuf, dia apa-apa. Semua pun tak perlu niat asing-asing dah. Pakai sekali niat aja, semua ibadat haji masuk di dalam niat yang satu. Maknanya puasa apa macam tu? Itu hujah Imam Malik. Dia kata pasal apa puasa tak boleh nak niat sebulan bulan Ramadan, sedangkan ibadat lain boleh. Imam Malik kata semayang, kita ada 4 rakaat semayang. Tiap-tiap satu rakaat dia ada rokok, dia ada 2 sujud. Saat lagi rakaat kedua pun ada rokok, ada 2 sujud. Rakaat ketiga pun ada rokok, ada 2 sujud. Sampai rakaat keempat. Tapi niat sekali aja dia kata. Pasal apa tiap-tiap rakaat kita tak kena ulang niat? Pasal apa semayang boleh? Dia kata pasal apa dalam puasa tak boleh? Itu hujah Imam Malik. Nampak pun kuat hujah dia. Tapi Imam Syafi'i menolak. Hujah itu dia kata dah ibadat tu tak sama dengan sembahyang. Imam Syafi'i kata lain-lain. Sembahyang lain, ibadat tu lain. Dia ada lain hari, dia ada lain macam-macam. Dia kata itu hujah Imam Syafi'i. Kita ambil satu kesimpulan apa dia? Benda ni benda ijtihad ulama mazhab. Ulama mazhab. Benda ijtihad. Jadi kita boleh ikut belaka. Kita boleh ikut. Jadi makna awal Ramadan kita balun dua-dua niat sekali. Yang pertama niat apa? Untuk sebulan Ramadan. Lepas itu kita renew tiap-tiap malam macam mana yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i. Kalau ditakdirkan berlaku kelupaan, mudah-mudahan apa yang dipendapatkan, yang diijtihadkan oleh Imam Malik itu betul. Tak menjadi masalah bagi kita. Itu kita kena faham. Baik, kemudian yang kelima, kesimpulan yang kelima dia kata kalau niat itu berlaku sebelum maghrib ataupun selepas dah terbit fajar, lepas dah masuk waktu subuh, walaupun satu detik, dia kata tidak sah puasa wajib. Dia mesti dalam tempoh tu. Selepas maghrib, siap-siaplah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna tu. Makan, ingat tu siap-siap dalam hati, aku nak puasa esok. Senang. Jadi tak payah. Kan, saya ni sampai malam-malam, SMS kat anak-anak semua ni, tiap-tiap malam. Jangan lupa niat puasa kan. Tak ni. Ada-ada semua berkat terima. Takut ku depan lupa kan. Walaupun Imam Malik ada pendapat macam tu. Tapi pendapat Imam Mazhab kita. Dia mau supaya renew tiap-tiap malam. Apa salahnya sekupang satu SMS untuk anak-anak. Tiap-tiap malam kita bagi. Total 30 hari baru apa duit. Tak sampai RM10. Ha? Tak sampai RM10. Mahir mercun lagi daripada SMS yang kita hantar kat mereka ni. Kan? Ha, jadi benda-benda macam ni kita kena tengok. Jadi kita minta kepada sahibul fadilah Tuan Imam mula pada malam esok habis kita doa yang last kali itu apa nawaitu sawma ghadin an adai fardhi ramadan hazihi sanah lillahi ta'ala. Ha, ni sambil saya ada sebut ni tuan-tuan boleh niat dah lah. Boleh niat dah kan supaya benda ni tak jadi bercelaru di kemudian hari. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, suka juga kita sebutkan tentang apa ada bunyi-bunyi sikit di belakang tu pasal kita buat apa witir 3 rakaat kan. Kata bunyi, tak biasa orang duk buat 2+1 yang sini pergi buat 3 rakaat sekali apa semua kan. Dia bunyi rungutan ni kerana dia tak meneliti hadis yang ada. Hadis ada banyak. Kalau kita nak buat witir 2+1 juga ada hadis. Kalau kita nak buat witir 3 rakaat sekali, juga ada hadis. Saya baca satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 rak'ah wa yutir min dhalika bi khamsin wa la yajlis illa fi akhirihin atau kama qala, hadis sahih riwayat al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam Bukhari ada, di dalam Muslim pun ada. Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang malam di bulan Ramadan 13 rakaat. 13 rakaat itu dia kira macam mana? Kita dah beritahu dalam kuliah last itu, dia kira 2 rakaat ba'diyah Aisyah, kemudian 8 rakaat tarawih, kemudian 3 rakaat witir. Jadi berapa? 13. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 13 rakaat. Wa yutir min zalika bi khamsin. Bahkan Nabi biasa witir dengan 5 rakaat. So ulama hadis kata kalau Nabi buat witir 5, maknanya dia tak bilang ba'diyah Aisyah. Dia kira apa? Dia kira tarawih 8 campur witir 5. Jadi berapa? 13. So Nabi biasa sembahyang malam di bulan Ramadan ini 13 rakaat. Wa yutiru min zalika bi khamsin. Nabi witir 5 rakaat. Wala yajlisu illa fi akhirihinna. Dan Nabi tidak duduk tahiyat melainkan tahiyat akhir sahaja. Hadis ini muttafaqun alaih. Sepakat ulama hadis mengatakan ia sahih. Jadi 5 rakaat pun Nabi buat satu ya tahiyat akhir. 3 rakaat pun Nabi buat satu saja tahiyat akhir. Tidak ada tasyahud awal. Semalam ada sahabat tanya pula. Dia kata macam mana tu imam kita semalam pergi buat tahiyat awal. Adakah itu menjadi salah? Dia tak jadi salah. Ada satu pendapat dalam mazhab Abu Hanifah. Pendapat yang didokong oleh satu ulama mazhab Hanafi bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf dia kata boleh kalau nak buat tahiyat awal. Pada rakaat yang last. Satu rakaat sebelum last. Macam semalam lah. Ha? Dia kata boleh buat tahiyat awal, lepas itu tahiyat akhir. Jadi apa yang berlaku semalam, tak batal semayang pun. Cuma kurang baik. Pasal apa kata kurang baik? Pasal ada satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata, la tutiru bithalathin tashabbahu bil maghrib. Hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Dan kedudukan hadis ini juga sahih. Maksud dia apa? La tutiru. Nabi kata, janganlah kamu witir bithalathin dengan 3 rakaat. Tashabbahu bil maghrib, yang 3 rakaat itu menyerupai maghrib. Maksudnya apa? Kalau maghrib ada tahiyat awal, maka kalau kita nak buat witir, tidak boleh witir 3 rakaat menyerupai maghrib. Makna dia apa? Maknanya jangan adakan tahiyat awal. Ha, jadi benda-benda macam ni biar kita clear. So bila kita buat ibadat, kita tahu bahawa ibadat yang kita buat itu bersandarkan kepada nas yang ada. So kita balik kepada hak mula saya kata tadi, kita tak jadi seperti orang yang buat ibadat macam orang duduk dalam gelap. Tak tahu pintu tang mana, tak tahu tingkap tang mana. Kita main belah, main ikut orang dan kita pun tak tahu betul-betul macam mana. Sedangkan hadis ada banyak di sana menceritakan tentang cara-cara ibadat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan apa yang kita buat dalam bulan Ramadan ini ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tazkirah kita ini memberi manfaat dan sedikit input untuk kita semua. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kana awwalu lailah min syahri Ramadan صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة أو كما قال حديث رواية إمام الترمذي والنسائي والحاكم. daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, apabila tiba awal malam daripada bulan Ramadan. Ujung Syaban hari itu. Esok nak masuk satu Ramadan, malam ni. Nabi kata, suffidatis syayatin wa maradatul jin. Diikat dengan besi. Banyak orang terjemah, dia kata ditambat, diikat. Tuan-tuan buka dalam kamus bahasa Arab. Suffida ni, daripada perkataan, root word dia daripada soffada. Soffada ni maksud ikat dengan besi. Bukan tekan ikat aja, ikat dengan besi. Maka dia panggil soffada. Kalau ikat saja dia panggil aqada. Arab dia unik, bahasa dia unik. Dia sebut lagu ni, makna lagu ni. Dia sebut macam ni, makna macam ni. Contoh. Sudahlah hadis ni, Nabi kata, suffidati. Suffida maksudnya diikat, dirantai dengan besi. Segala syaitan itu diikat dan dirantai dengan besi. Wa maradatul jin. Orang terjemah selalu, dan juga jin. Maradah itu ada makna dia. Maradah itu makna dia buas. Jadi maksud perkataan tu, dia kata suffidati syayatin wa maradatul jin. Maksudnya apabila tiba awal Ramadan, maka syaitan dan juga jin-jin yang buah diikat dengan besi. Dirantai dengan besi. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Dia kata, dan dikunci pintu-pintu neraka, satu pun tak buka. Bila mai saja awal Ramadan, pintu neraka semua tutup, tak ada satu yang terbuka. Wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Manakala pintu-pintu syurga dibuka, tak ada satu yang ditutup. Itu maksud dia. Wa yunadi munadin, Nabi kata, dan berseru satu suara yang berseru. Dalam tafsir dia, dia kata malaikat. Suara malaikat berseru. Ya baghiyal khair aqbil. Bunyi suara tu. Suara itu bunyi di langit. Sampai ke dunia. Tapi Allah tidak buka hijab sehinggakan kita tak dengar. Allah tutup. Allah hijab telinga kita daripada dengar suara ni. Tapi hadis beritahu, kata ada suara ni. وَيُنَادِ مُنَادٍ يَا بَغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ. Maka berseru malaikat, wahai orang-orang yang nak buat baik, أَقْبِلْ, mai, dia kata. Wahai orang yang ada ingat nak buat baik, jom kita buat baik. Itu maksud dia. وَيَا بَغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. Surah tu kata, wahai orang yang ada ingat nak buat jahat, أَقْصِرْ, stop. Surah tu kata. Walillahi utaqaun minan nar, dan bagi Allah dalam bulan puasa ni, bagi Allah kemerdekaan daripada api neraka. Maknanya dalam sebulan bulan puasa ni, siapa yang comply dengan syarat-syarat puasa, dia ada requirement dia, dia ada satu benda yang Tuhan nak kita patuh kepada peraturan Ramadan. Siapa yang comply dengan kehendak Allah sepanjang Ramadan ini, Allah janjikan kepada dia merdeka daripada api neraka. Ataupun dalam bahasa mudah, lepas dia daripada neraka. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. Nabi kata, perkara, empat perkara yang disebutkan itu, tiap-tiap malam berlaku. Hadis itu hadis sahih, riwayat At-Tirmizi, An-Nasai dan Al-Hakim. Saya akan fokuskan hadis ni pada tiga benda. Kepada empat benda. Yang pertama tentang setan dan juga jin yang dirantai dengan rantai besi. Saya kita akan pergi satu-satu. Yang kedua, kita akan tengok tentang pintu neraka yang ditutup dan pintu syurga yang dibuka. Yang ketiga saya lagi, kita nak tengok tentang suara yang menyeru dari langit. Baru ni dalam drama TV3, suara dari kubur. Okay. Nabi orang perempuan pun masak je lambat sikit hari tu. Pasal suara dari kubur duk bunyi. Mak tolong saya, mak tolong saya. Mak dia tak boleh tidur malam. Itu suara dari kubur. Yang ni dia kata apa? Suara dari langit. Dan yang keempat yang kita nak tengok sekali lagi ialah hal kemerdekaan daripada api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita pitang syaitan dan jin dulu. Ini dua makhluk yang wujud. Dan kewujudan syaitan dan jin ini sabit daripada Quran dan hadis. Adapun pelesin, anturaya, polong, apa semua ni, tak ada dalam hadis. Itu adalah nama-nama yang diberikan oleh orang Melayu. Orang Melayu ni, saya dah kata banyak kali, orang Melayu memang kreatif. Allah sebut, apa dia, dalam Quran dan hadis, Allah sebut apa? Syaitan, jin. Syaitan tu juga ada satu nama lagi, iblis. Iblis tu makna dia putih daripada rahmat Allah. Itu makna iblis. Lain daripada tu adalah ciptaan orang Melayu. Dia pecah bagi nama hantu raya, dia pecah bagi nama polong, dia pecah bagi nama pelesit, dia pecah bagi nama hantu tanglung, dia pecah macam-macam. Bunian pula dia selit masuk lagi satu. Dia kata ada pula satu bunian pula. Jadi dia kata kalau nak lalu lebuh raya Karak tu, you better be careful. Dia kata ada perkampungan bunian somewhere around Pidu Abang kat kita. Itu yang kita jadi korang duduk balik Pahang tu. Jadi duduk Abang kata ada bunian. Jadi daripada hadis dan daripada Quran yang kita duduk baca ni, dia cuma cerita kewujudan syaitan dan jin. Dalam Quran tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ayat ni daripada ayat 1 surah Al-Jin. Quran satu surah dia mai cerita pasal jin aja. Dan Allah sebut dalam ayat ni, dia kata, katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya, Allah wahyukan kepada aku, cerita pasal jin ni, annahu istama'a nafarun minal jin, ada satu kumpulan jin telah mendengar bacaan Quran. Faqalu, maka kata jin-jin ni semua, inna sami'na Quranan ajabah. Jin ni bila first time dengar Quran, dia kata di mulut dia, dia kata sesungguhnya kami dah dengar bunyi bacaan Quran yang sangat menakjubkan. Itu ayat 1 surah Al-Jin. Dan dia menjadi dalil tentang wujudnya kelompok jin di dalam masyarakat ini. Allah Subhanahu wa taala dia buat mai lagi pula nak cerita tentang komuniti jin ini dalam ayat 14 sampai 15 surah Al-Jin. Tuhan kata, "Anna minnal muslimuna wa minnal qasitun." فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Tuan-tuan, ada masa ada baca Quran, balik tengok makna dia. Ayat 14-15 surah Al-Jin. Tuhan sebut dalam ayat itu, وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ. Jin sendiri dia kata. Dia kata apa? Sesungguhnya daripada kalangan kami ini ada Islam dan ada jahat. Jin admit. Dia mengaku dalam kelompok, dalam community jin ini ada Islam dan ada jahat. Maksudnya kafir. Faman aslam, barang siapa yang Islam. Mana-mana jin yang Islam, faulaika taharraw rasyada. Maka mereka itu pilih jalan yang lurus. Jin serupa macam orang. Jin dia serupa macam manusia. Manusia ada Islam, ada kafir. Jin pun serupa. Ada jin Islam, ada jin kafir. Manusia esok ada pi syurga, ada pi neraka. Jin pun sama. Ada pi syurga, ada pi neraka. Syaitan iblis dia neraka selama-lama. Maka Allah sebut dalam ayat ni, mana-mana daripada kalangan jin ini yang Islam, faulaika taharraw rasyada. Maka mereka itu pilih jalan betul. Wa ammal qasitun, mana-mana jin yang pilih jalan nak jadi jahat. Fakanu li jahannama hataba. Tuhan kata depa akhirat esok jadi kayu api yang membakar api neraka. Sampai dekat tu tuan-tuan, satu kita faham apa? Kata jin ada dalam dunia ni. Yang kedua kita faham apa? Kita faham kata jin sama macam kita. Ada Islam, ada kafir. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marij min nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dicipta malaikat daripada nur, cahaya. Wa khuliqal jan, dan dicipta jin-jin. Ini jaga baik-baik. Jangan bagi nama anak kita Muhammad Jan. Itu maknanya Muhammad Jin-Jin. Plural. Plural. Kawan saya ada seorang nama Mak Jan. Dia kata dia hang silap banyak. Mak Jan. Jin, satu jin. Sekong. Sekong jin. Jan, makna dia plural. Ramai jin. Allah sebut, Nabi SAW sebut dalam hadis ni, wa khuliqal jan, dan dijadikan jin-jin ni min marijin min nar, daripada percikan api. Kalau syaitan dijadikan daripada nar, jin jadi daripada percikan api. Kita buat unggun api, kita ambil satu batu lempang masuk lap, dia kelong. Itu dia panggil marij, dia panggil percikan daripada api. Daripada itu dijadikan jin. Walau macam mana pun, Allah Subhanahu Wa Taala bagi ingat dekat kita tentang jin. Dalam ayat 6 surah Al-Jin, Tuhan kata wa annahu kana rijalun minal ins ya'uzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Tuhan beritahu. Tuhan kata apa? Dan sesungguhnya ada sekumpulan manusia suka nak pergi minta tolong dekat sekumpulan jin. Manusia ni dia ada sekumpulan manusia yang dia percaya dengan jin, yang dia nak bersahabat dengan jin, yang dia nak minta tolong jin, yang dia very dependent kepada jin. Kalau dia jadi bomo, kalau dia jadi dukun, kalau dia jadi apa berubat orang, dia nanti pakai benda-benda ni. Dia khadamkan jin ini. Dan benda ni berlaku. Dan benda ni diceritakan di dalam nas hadis tentang adanya berlaku benda-benda ini. Maka Allah sebut dalam ayat ni, dia kata ada sekumpulan manusia ni suka duk minta berlindung dengan sekumpulan jin. Fazaduhum rahaqa. Allah Subhanahu Wa Taala kata, maka siapa buat macam tu, jin akan tambah lagi dosa dan kesalahan mereka. Cerita dia, kesimpulan dia pun kan, dengan jin ni kita tak boleh pergi bersahabat, tak boleh pergi minta tolong, tak boleh pergi buat apa dengan dia. Tak boleh. Walaupun atas alasan nak berubat orang, saya nak kena pakai khidmat jin. Tak boleh. Pasal apa? Quran sudah bagi tahu. Hang pi guna jin untuk nak minta servis dia, nak minta khidmat dia, fazaduhum rahaqa. Tak ada lain melainkan bertambah dosa dan bertambah kepada dia ni salah dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masyarakat Arab jahiliah, dia ada, kalau tuan-tuan baca syarah kepada apa tafsir kepada ayat-ayat ni, dia cerita dalam masyarakat Arab dulu, bila depa nak lalu satu kawasan wadi, satu kawasan yang orang jarang lalu, dia akan panggil jin ni ya amira, dia panggil ya amir, wahai ketua, ya amiral wadi, dia kata wahai ketua yang menjaga wadi ni, anak cucu nak tumpang lalu. Rupanya bukan orang Melayu saja, Arab pun serupa. Bila dia nak bypass satu kawasan yang orang jarang-jarang lalu, yang bila dia lalu, dia langkah 2-3 tapak, bulu roma dia naik meremang ni kan. Ya Amir al-Wadi, dia kata, wahai penjaga wadi ini, anak cucu nak tumpang lalu. Dalam tafsir apa nama Qatadah, menceritakan tentang benda ni. Maka apabila berlaku macam tu, kata Qatadah, Qatadah ni dia ulama tafsir. Kata Qatadah, maka akan bertambah bongkaklah jin itu apabila manusia membesarkan dia. Nampak tak? Agama dia, dia main benda-benda macam ni, dia terang dekat kita supaya kita ni tak buat silap dengan benda-benda macam ni. Masalah yang timbul ni apa dia tuan-tuan? Masalah yang timbul ni ialah apabila berlaku sakit dalam masyarakat. Bila sakit, kita nak cari penawang dia. Dalam nak mencari penawang ni, kadang-kadang kita desperate. Dia jadi macam orang drowning, orang tengah lemah. dalam sungai. Dia nampak satu pelepah nyuk lalu di permukaan air, dia capai. Pasal apa? Pasal dia desperate. Dia dalam keadaan terdesak. Dia dalam keadaan nak lemah. Dia nampak bayang apa sikit, dia capai. Dia capai-capai, kena bayang rumput kering. Kena bayang pelepah nyong. Kena satu papan kayu sayung. Yang tak boleh pun menyelamatkan dia. Tapi dia capai. Demikianlah manusia apabila dia diuji oleh Allah SWT dengan satu benda yang dia jadi helpless. Dia jadi hopeless. Dia rasa tak siapa boleh tolong dia. Dia rasa dia macam tak ada harapan dah. Ketika itu manusia ni dia akan jadi apa? Dia akan jadi orang yang buat benda syirik. Maka inilah tujuan Allah SWT cerita dekat kita tentang hal-hal ni. Tentang syaitan, tentang jin, tentang apa ni. Pasal apa? Manusia dalam keadaan-keadaan yang macam tu, dia akan percaya benda ni. Dia semayang waktu, lima waktu tak tinggal. Dia jemaah lima waktu, cantik dah. Dia semua haji, umrah semua dah elok dah. Bila dia mai dalam keadaan Tuhan kapit dia dalam keadaan macam tu, dia buat syirik kepada Allah. Pasal apa? Pasal dia lupa kata Allah yang bagi sakit dekat dia. Allah yang akan menyembuhkan dia. Dia terlupa. Dia pergi cari lain daripada Allah. Nak minta kesembuhan bagi dia. Maka digariskan. Ada cerita di dalam hadis Nabi SAW. Sahabat-sahabat pernah buat benda yang dikatakan ruqyah. Ruqyah. Ra, qaf, ya, ta, marbutah. Ruqyah. Ruqyah ni dalam bahasa kita kata jampi. Jampi ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi dalam hadis riwayat daripada Auf bin Malik. Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, apa pendapat Tuan? Kami ada buat begini, begini, begini. Dia cerita tentang jampi mereka kepada orang sakit. Nabi respon kepada pertanyaan itu. Nabi kata, i'ridu alayya ruqakum. Nabi kata, cerita mai dekat aku. Hampa jampi macam mana? Nabi kata, cerita mai, aku nak dengar. Cuba baca balik, aku nak dengar. Jampi hampa tu macam mana? La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Nabi kata tak salah jampi selagi mana dia tidak syirik. Jadi hadis ni menunjukkan kepada kita wujud amalan jampi. Tetapi pastikan amalan itu duduk dalam garis panduan agama. So, kalau kita ditakdirkan Allah kena sakit apa-apa nak berubat. Bila nak berubat, inilah garis panduan dia. Apa dia? Dia kata yang pertama, hendaklah jampi itu Al-Quran. Hendaklah jampi itu Al-Quran. Ataupun menggunakan nama Allah. Atau menggunakan sifat Allah. Ataupun menggunakan doa-doa yang sahih daripada Nabi. Yang tumbuk satu. Jadi kalau orang tanya, Ustaz ni saya anak ni apa ni, saya nak pergi berubat dekat sekian-sekian tempat, tak apa ke Ustaz? Nak jawab tak apa ke, tak boleh ke, nak kena dengar dulu. Dia ni macam mana cara pengubatan dia. Nak kena dengar dulu. So yang pertama apa dia? Kalau dia baca Quran, kalau dia sebut tu nama Allah, kalau sekiranya dia sebut tu doa-doa yang daripada hadis Nabi. Contoh dalam hadis cerita Nabi SAW, bila dia pergi di rumah adik-beradik yang sakit, Nabi guna tangan kanan dia, dia sapu dengan tangan kanan dia di tempat sakit. Kalau kepala-kepala, kalau perut-perut, kalau kaki-kaki, Nabi pegang dengan tangan kanan dia, Nabi sapu. Sapu di tempat yang sakit, Nabi kata, Allahumma Rabban Nas. Nabi kata, ya Allah, Tuhan manusia. Izhabil ba'sa. Pi buanglah penyakit yang ada pada dia ni. Ishfi. Sembuhkan dia. Nabi kata, anta syafi. Engkaulah Tuhan yang boleh memberi sembuh. La shifa'a illa shifa'uk. Tidak ada penawar melainkan penawar engkau. Shifaan la yughadiru saqaman. Penawar yang tidak meninggal sakit walau sikit pun. Doa ni Datuk Harun Din duk baca. Doa ni lah. Kita pun kalau hafal kita pun boleh. Untuk orang-orang yang sakit, bismillahirrahmanirrahim, sapu tempat yang dia sakit, baca Allahumma rabbana, baca doa. Doa ni ada di dalam buku rawatan Datuk Harun Din. Dan ini sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, bila kita nak pergi berubat dekat orang, pastikan doa itu dalam bahasa Arab. Ini garis panduan yang ditentukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Doa itu mesti dalam bahasa Arab. Maksudnya Quran, hadis, bahasa Arab. Yang ketiga, hendaklah ucapan itu jelas dan boleh difahami. Kadang-kadang kita pi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Dia baca surah abang kah? Dia baca pantun kah? Dia baca syair kah? Kita pun tak tahu. Kan? Macam orang tak pernah jadi imam, satu hari orang tolak dia jadi imam. Bila jadi imam, dia jadi imam tak ada masalah. Doa sekali nak masalah ni. Bukan dia tak apa, dia apa. Tapi bila pergi duduk sejadah imam tu, dia ketang tu, dia lupa. Itu mula lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Tonik bunyi hujung. Dia bunyi tahu hujung. Bila dekat sikit orang pun amin. Amin, amin. Dia duduk pecah peluh. Dia duduk pecah peluh. Belakang tak tahu. Dia bomoh ni kadang-kadang macam ni banyak lah. A'udzubillah minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mumble. Tak mau. Dia kata hendaklah ucapannya itu jelas dan boleh difahami apa yang dia sebut. Kita dengar, kita tahu. Ini Quran kah? Ini hadis kah? Ini apa yang dia baca? Lagi bismillahirrahmanirrahim. Panglima hitam ni. Syekh Qadir. Dia dulu sebut yang tu. Dulu timbul panglima hitam sekali, kemudian Nabi Qadir sekali, Nabi Qadir Jalani sekali, lalu duduk bunyi macam tu. Ni semua terkeluang daripada garis panduan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kena clear. Pasal apa? Kita tak mau sakit dah sakit dah. Pergi cari dosa. Belak balas ke atas lagi. Sakit dah memang sakit. Pergi buat pula benda dosa. Jangan buat benda-benda macam ni. Kemudian dia kata yang keempat, dia kata tidak boleh ada sesuatu yang haram di dalam jampi yang disebutkan itu. Contohnya, dia bawa contoh di sini. Imam Nawawi kata apa? Contohnya, dia menyebut jin di dalam doa itu. Dengan berkat jin tanah, jin api, jin apa. Assalamualaikum, balik bang. Ini karut lah. Itu dia kata menyimpang. Dan yang kelima, dia kata kita mesti i'tiqad masa pergi berubat ni. Baik tak baik, izin Allah. Bukan bomo ni, bukan jampi dia, bukan apa pun. Baik tak baik ni, daripada Allah. Itu saja. Lima garis panduan ni dia kata mesti dipatuhi. So pastikan tidak wujud unsur-unsur jin, dia kata, di dalam kita piduk berubat ni. Di dalam jampi orang yang berubat ni. Itu yang pertama. Jadi dia nak beritahu dalam hadis tadi, dia kata apabila tiba saja malam Ramadan, dia kata syaitan dan juga jin-jin yang buah dibelenggu mereka ini dengan rantai besi. Kemudian yang kedua kita tengok tentang pintu neraka dan pintu syurga. Pintu neraka ditutup dan pintu syurga dibuka. Imam Nawawi kata dia ada dua tafsiran tentang benda ni. Satu tafsiran mengatakan betul-betul pintu tu tutup. Pintu neraka betul-betul tutup. Pintu syurga betul-betul dibuka. Satu tafsiran lagi dia kata dah, itu cuma kiasan sahaja. Apabila Nabi SAW kata apabila tiba awal Ramadan, pintu neraka tutup, pintu syurga dibuka, itu kiasan sahaja. Maksud dia apa dia? Maksudnya kata Imam Nawawi, apabila mai bulan puasa, semangat untuk nak buat baik itu ada. Semangat yang tak ada di dalam bulan lain daripada bulan puasa. Semangat tu. Macam kita, tuan-tuan, kita pergi Mekah, buat haji, buat umrah. Oh. Tiap-tiap waktu semayang masjid. Balik-balik tak main. Ha? Masjid kat rumah kita tak pergi lah. Semangat kita tu nak pergi masjid tiap-tiap waktu. Nak semayang jemaah habis semayang buka Quran baca apa. Semangat tu di Mekah. Ya? Di Mekah dengan di Madinah saja. Dan semangat tu dia main pula bila? Bulan puasa. Bila main aja bulan puasa ni kata Imam Nawawi. Semangat manusia ni semayang fardu berjemaah. Bila mai bulan puasa ni, semangat ni, tarawih tiap-tiap malam. Bila mai bulan puasa ni, nak bangkit sahur sekali, tahajud dulu. Bila mai bulan puasa ni, Quran ni hari-hari baca tiap-tiap waktu lepas semayang baca. Khatam sekali, dua kali dalam sebulan. Bulan puasa. Bila mai bulan puasa ni, hak mana ada duit lebih ni, sedekah, bagi derma, bagi apa. Bila mai bulan puasa ni, hak ada duit lebih lagi. Umrah bulan puasa. Benda ni dia mai bila? Dia mai bulan puasa. Kerana semangat ni duk mai bulan puasa, maka seumpama pintu syurga itu dibuka. Kata Imam Nawawi. Seolah-olahnya pintu syurga buka. Sebab apa? Ramainya orang bersemangat untuk nak buat ibadat. Seperti terbuka pintu syurga. Dan bila mai bulan puasa ni, Hak dia ni selama-lama ni mulut suka duk mengumpat orang. Bila mai bulan puasa tak kata apa. Bila orang buka cerita tu pun dia kata aku puasa tak mau sembang. Tapi raya-raya dia start balik. Dia start balik. Pasal apa? Pasal bulan puasa tu. Umpama pintu neraka ditutup. Dia tak buat benda-benda dosa ni. Maka seumpama tutup pintu neraka ni. Dia tak masuk neraka. Itu kata Imam. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, yang ketiga dia kata tentang seruan daripada langit. Imam Nawawi kata apa? Benda ni wujud. Pasal apa duk sebut Imam Nawawi? Imam Nawawi tuan-tuan pasal apa? Pasal dia yang menulis kitab syarah kepada Sahih Muslim. Kan dia ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dia ada At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasa'i. Kepada apa nama Sahih Bukhari, dia ada syarah dia, Fathul Bari. Sahih Muslim, dia ada syarah dia, huraian dia, Imam Nawawi. So, bila kita ambil hadis daripada Sahih Muslim, kita akan petik syarah daripada Imam Nawawi, rahimahullahu ta'ala. So, kata Imam Nawawi, dia kata seruan daripada langit itu betul-betul wujud. Tapi Allah tutup telinga kita. Kita tak dengar seruan itu. Sama, kata Imam Nawawi, sama macam mana seruan-seruan lain yang dah ada. Kan kita dah cerita bila mayat diusung daripada rumah nak bawa pergi ke masjid, nak bawa pergi ke kubur. Dalam hadis dia kata apa? Mayat di atas pengusung tu cakap. Hadis kata. Kata dia apa? Aina yadhhabu nabiha? Ni hampa nak bawa aku pergi mana ni? Dia tanya. Kata Nabi pula dalam hadis tu, dia kata, apa yang dicakap oleh mayat di atas usungan itu, didengari oleh semua makhluk Allah, illal insan, melainkan manusia. Lau sami'ahu, la sa'iqah. Nabi kata, kalaulah Allah buka pendengaran bagi manusia dengar, no, hadu usung, duduk cakap dalam tong tu, la sa'iqah, Nabi kata, nescaya pengsan manusia ni. Kita boleh bayang tak kita duduk usung tu? Dah guduk bunyi dalam tu. Qaddimuni, qaddimuni. Dia duduk bunyi dalam tu. Kita duduk berkali dekat kawan belakang. Lang-lang-lang-lang tengok tinggal atas jalan. Kerana tu, semua tuang pergi ke lain. Tak apa kalau dan tuang. Nabi kata apa? La sa'iqa. Nabi kata pengsan. Bukan kata nak lari dah. Pengsan kalau dengar. Tetapi, benda ni didengari oleh semua makhluk Allah. Kecuali manusia. Seperti mana orang mati ketika diusung ke kubur dia bercakap, demikianlah wujudnya suara-suara lain yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat daripada Sa'id bin Musayyab, dia ni tabi'in, dia bukan sahabat. Dia kata apabila manusia yang beriman dimasuk ke dalam kubur, didudukkan dia dalam kubur. Hadis cerita, banyak hadis sebut ni. Masuk, tanam, perata tanah aja. Bangkit duduk. Bangkit duduk. Lodging akal bangkit macam mana? Keranda tu rendah ya, terantuk dari dia. Dia nak bangkit. Itu kita punya pasal. Tak nak fikir macam mana kita tu, kita punya pasal. Tapi hadis Nabi mai beberapa hadis cerita benda yang sama. Bila selesai dikebumikan, fajlasahu, maka dibangkit dan didudukkan dia ni fi qabri, di dalam kuburnya, wasa'alahu, dan ditanya ia. Ini cerita bercakap dalam kubur ni yang kita tak dengar, tapi Nabi beritahu kata ada suara-suara ini. Fayaqulani lahu, maka dikata kepada orang yang baru ditanam tadi, man rabbuk, siapa Tuhan kamu, madinuk, agama kamu apa, waman nabiyuk, nabi kamu siapa. Ini dia adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman dia akan jawab dalam kubur tu, Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku, wal Islamu dini, Islam agamaku, wa Muhammadun Nabi, Muhammad itu nabiku. Jadi ini dia antara benda-benda yang dia bagi tahu, kata wujudnya suara-suara ini sama macam bulan puasa. Dia bunyi di atas sana, dia kata ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang ada ingat nak buat baik, mai pakat buatlah ni. Wa ya baghiyal syar, orang yang ada ingat nak buat jahat, aqsir, dia kata stoplah ni, jangan duk buat, kerana kamu akan terima padah dia. Dan yang keempat, nah hadis yang kita baca tadi, dia cerita tentang pembebasan daripada api neraka. Walillahi untaqa minan nar. Bagi Allah ada beberapa pembebasan daripada neraka. Ahlu sunnah wal jamaah memutuskan, kata memang ada hamba-hamba Allah yang akan bebas daripada neraka. Ada yang bebas kerana iman. Iman dia, Allah bebaskan dia daripada neraka. Kerana iman dia yang kuat. Tuan-tuan pernah dengar hadis yang saya selalu suka baca. Hadis tentang Al-Kiflu min Bani Israel. Ada satu budak muda daripada kalangan Bani Israel. Nabi cerita pasal dia ni kepada sahabat-sahabat ni tak tahu berapa kali. Tentang satu budak muda Bani Israel, nama dia Al-Kiflu. Nabi kata, kan Al-Kiflu min Bani Israel la yatawarra' min zanbin amilah. Nabi kata ada satu budak muda Bani Israel, dia ni membujuk lalu melentang patah. Tak ada haram dalam hidup dia. Semua halal. Apa benda yang orang kata tak boleh buat, yang orang kata dosa, yang orang kata salah, dia buat semua. Ni yang kata budak muda Bani Israel ni. Sehinggalah satu hari Nabi kata, fa'atathu imra'ah. Satu perempuan mai jumpa dia. Fa'a'taha sittina dinaran ala an yata'aha. Perempuan ni dalam kesempitan, perlu duit. Bapak dia sakit. Dia jumpa Al-Kiflu, budak muda Bani Israel yang kaya, duit banyak. Dia minta tolong. Dia kata, saya perlu duit untuk nak ubat bapak saya. Maka kata budak muda Bani Israel ni, dia kata, aku bagi dekat kamu sittin dinar. Aku bagi 60 dinar dekat kamu. Dengan syarat, kamu kena berzina dengan aku. Jadi jahat. So, dia sentiasa mengambil kesempatan dalam keadaan orang susah. Aku boleh bagi, kamu mau berapa? Aku bagi kamu sittin dinar, 60 dinar. Syarat dia, kamu berzina dengan aku. Nabi kata, falamma qa'ada minha maq'ada rajul min imra'atihi. Ketika zina ni dah nak jadi dah, kedudukan dia Al-Kiflu ni dengan budak perempuan ni macam suami dengan isteri dah. Nak berzina sangat dah. Ur'idat wa bakat. Nabi kata, perempuan ni, budak perempuan ni, ur'idat, ketak, wa bakat, dan menangis dia. Faqala ma yubkik. Al-Kiflu ni kata kat budak perempuan ni, yang menangis pasal apa? A'akrahtuk, kamu tak suka ke? Ni apa yang nak buat ni? Aku dah kata dah tadi, kalau kamu perlu duit aku bagi dengan syarat kamu berzina dengan aku. Kamu kata okey. Lah ni, pasal apa ni kamu duk buat macam ni? Kamu tak suka ke? Dia tanya budak perempuan ni. Qalat, kata budak perempuan ni, la. No, bukan macam tu. Dia kata, walakinnahu amalun ma'amiltuhu qat. Dia kata, tapi masalahnya saya tak pernah buat benda ni. Dia kata. Pasal itu saya takut. Dia kata, saya tak pernah buat benda macam ni. Saya tak pernah teringat pun nak buat benda ni. Wa ma hamalani alaihi illal hajah. Saya buat ni betul-betul kerana saya ada hajat keperluan. Saya nak duit untuk ubat pak saya. Yang tu aja. Dia kata. Bila dengar budak lelaki-lelaki ni, dia kata, anti tafa'alina hadha wa ma fa'altu. Dia kata, kamu boleh takut dekat Tuhan sampai macam ni, sampai ketak satu badan. Wa ma fa'altu, sedangkan aku tak boleh. Aku Tuhan bagi semua. Tuhan bagi sihat, Tuhan bagi kaya, Tuhan bagi aku hidup senang, Tuhan bagi semua yang aku nak. Tapi aku tak pernah takut dekat Tuhan. Kamu ni boleh takut dekat Tuhan sampai macam ni? La wallah, kata budak muda Al-Kiflu ni, dia kata, demi Allah, la a'asillaha ba'daha abada. Dia kata, aku dengan nama Allah, aku tak akan buat jahat dah selepas daripada ni. Tuan-tuan, manusia ni dalam hidup, dia ada satu turning point dalam hidup dia. Manusia ni, dia ada satu turning point dalam hidup dia. Satu benda menyebabkan dia berubah dalam hidup dia. Satu orang, lah, tuan-tuan pun, pernah sangka lah tuan-tuan Mike Tyson nak masuk Islam. Mesti ada satu turning point yang menyebabkan dia masuk Islam. Tentu pernah teringat tak Michael Jackson nak masuk Islam? Tentu ada satu benda jadi dekat dia. Dia masuk Islam. Banyak contoh, kalau kita nak buat contoh ni, banyak contoh. Orang yang siapa pun tak pernah sangka dia nak masuk Islam, tiba-tiba dia masuk Islam. Pasal apa? Kalau kita ada masa, kita ada peluang, kita boleh pergi duduk sembang dengan dia, dia ada satu turning point yang menyebabkan dia berubah. Al-Kiflu ni, turning point dia apabila budak perempuan ni mai, nak minta duit, nak guna untuk berubat pak dia, dia bagi duit kat budak ni dengan syarat nak berzina, tiba-tiba budak ni ketak badan, dia tanya apa siapa, budak ni kata, aku takut dekat Tuhan, aku tak mahu buat benda ni. Benda tu, jawapan tu, mengubah hidup dia. Dia terus kata, la wallahi, la a'asillaha ba'daha abada. Demi Allah, aku tak akan buat maksiat kepada Allah dah lepas ni. Kata Nabi, famata min laylatih. Malam tu mati Al-Kiflu ni. Budak muda ni, dia mati malam tu. Fa asbaha maktuban ala babi. Nabi kata, pagi esok orang lalu depan rumah dia, nampak tertulis di atas pintu rumah dia, inna Allah qad ghafara lil kifl. Allah ampunkan semua dosa yang dia buat sebelum ni. Hadis itu hadis sahih, riwayat At-Tirmizi. Entah. Yang ni yang maksud hadis mula tadi, yang kata walillahi utaqa'u minan nar. Allah akan membebaskan beberapa hamba dia daripada api neraka. Satu sebab yang kena kat dia, dia berubah dan Allah lepaskan dia daripada neraka. Inilah benda kadang-kadang tuan-tuan, dia kata bonus yang kita nak dapat. Satu benda kita buat, kadang-kadang ganjaran dia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu orang forward mai satu YouTube dekat saya. YouTube apa Arab punya lah. Satu orang pergi interview dia, suar mikrofon pergi dekat budak muda ni, dia tanya, dia kata, "Law kana Rasul sallallahu alaihi wasallam amamak, ma ra'yuk?" Ni apa YouTube Arab ni kan. Dia pergi suar mikrofon dekat budak ni, budak muda duk menjaga kain dekat kedai. Pergi suar mikrofon, dia kata kat dia, "Law kana Rasul sallallahu alaihi wasallam amamak, ma ra'yuk?" Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mai berdiri depan hang, apa hang nak kata? Dia tanya soalan tu dekat dia. Budak jual kain ni, dia bila dengar-dengar macam dia teriak, budak ni teriak, dia kata subhanallah, dia kata kalau jadi benda ni Nabi mai duduk depan aku, subhanallah, dia kata aku tak boleh nak kata apa, dia kata tapi aku rasa tak mungkin jadi benda ni dekat aku, aku tahu aku ni siapa, tak mungkin aku boleh berdiri depan Nabi. Teriak dia. Kita ni kadang-kadang, kita jenis mata kita beku, yang mata payah keluar. Kan Nabi kata, minas syaqa, arba'un min syaqa ilmar'i. Ada empat perkara di antara tanda jahat manusia. Apa dia? Di antaranya ialah wajumudul a'in, mata beku. Nabi kata, tak pernah teriak, orang tak pernah tengok kita teriak. Bini kita menikah dengan kita 40 tahun dah menikah dengan kita, dia tak pernah tengok kita teriak. Punya gedebehnya kita ni. Kan? Tak pernah teriak. Kutlah aku nak teringat dosa ke apa ke, teriak ke ataupun apa ke, satu benda besar jadi kita keluar air mata apa, tak pernah teriak. Duk cengih situ lah. Kan? Tak habis. Nabi kata ini tanda jahat kita. Air mata kita ni kena keluar. Bila keluar air mata, bila jatuh air mata, itu tanda kita orang bagus. Kan? Dia beritahu ni budak muda ni dalam YouTube tu, budak muda ni bila orang habang kata kalau Nabi mai berdiri depan, dia teriak tuan-tuan, dia teriak, dia kata dia tak tahu kata apa. Kalau betul Nabi mai berdiri depan dia, dia tak tahu kata apa, dia teriak, dia kata subhanallah, tapi saya rasa benda ni tak mungkin jadi kat saya tahu saya siapa. Dia kata, dia rasa hinanya dia ni, tak layak pun nak berdiri di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai, benda-benda macam ni tuan-tuan. Kita kena tengok benda-benda macam ni, kita kena ambil yang sibah. Mudah-mudahan satu benda besar Allah bagi dekat kita, yang benda besar tu boleh menyebabkan Allah bebaskan kita daripada neraka. Kita tak tahu tuan-tuan. Ha? So insyaAllah untuk minggu depan punya, hari Jumaat dia jatuh hari 17 Ramadan. Hari 17 Ramadan, so tazkirah minggu depan kita cerita pasal Quran. Cerita pasal Quran. Kemudian tazkirah yang last kita 24 Ramadan. 24 Ramadan dia dah jatuh malam 25. Malam yang Nabi sebut sebagai kemungkinan malam Lailatul Qadar. Maka untuk tazkirah minggu yang 24 Ramadan itu, kita bercakap tentang Lailatul Qadar. Kita dig ambil tajuk tu dalam-dalam. Apa dia Lailatul Qadar ni? Apa hadis-hadis yang ada berkaitan dengan dia? Tanda yang kata Lailatul Qadar tu macam mana? Kita tengok. yang daripada daripada sumber Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah. So kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa allazina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.